sebelumnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kita, dan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalil dari akal, logika, bahwa sesuatu tidak akan terjadi dengan sendirinya, dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian ada, tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Kemudian kita sudah pelajari juga bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada kita, dan kita sudah ambil juga dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta dari akal, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mencipta makhluk-makhluknya maka tidak mungkin makhluk-makhluknya dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan rezeki, makanan, minuman dan segala apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Kemudian sudah kita pelajari juga pada pertemuan sebelumnya, dan ini berkaitan dengan rasa tawakal, agar kita tetap bersandar kepada Allah, kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa jangan takut dengan rezeki, karena seseorang tidak akan mati kecuali sudah menyempurnakan rezekinya yang telah dituliskan oleh Allah. Allah lah yang menjamin rezeki manusia karena Allah yang menciptanya. Tidak mungkin Allah menciptakan kemudian Allah biarkan begitu saja. Itu namanya nanti disebut sebagai kekurangan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terlepas dari segala macam kekurangan. Baik, sampai di sini kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis mengatakan walam yatrukna hamala, yang artinya dan Allah dia tidak meninggalkan kita terlantar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita terlantar, sia-sia, dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada tujuan. Kalau seandainya Allah menciptakan sesuatu kemudian Allah biarkan begitu saja, ini berarti kekurangan pada sisi Allah, dan itu mustahil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan seluruh makhluknya ada tujuannya. Makanya disebutkan oleh penulis ini hamala, Allah menciptakan kita tidak, Allah tidak meninggalkan kita terlantar, sia-sia begitu saja, tidak, ada tujuannya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan kita ada tujuannya, tidak sia-sia, Allah tidak membiarkan kita abatha, sia-sia, adalah disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun surat ayat yang ke-115 sampai 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa." Apakah kalian mengira bahwa kalian telah kami ciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk dihisab? Ini mustahil. Makanya Allah di ayat yang ke-116, Maha Tinggi Allah, Sang Raja yang paling berhak, paling benar, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Kata-kata Maha Tinggi itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Kalau Allah menciptakan sesuatu sia-sia, Maha Tinggi Allah, mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Dan subhanallah, surat Al-Mu'minun ayat 115 ini sering digunakan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam, untuk meruqyah orang. meruqyah orang agar jin yang ada dalam tubuhnya keluar, agar ditakut-takuti jinnya. Apakah kalian diciptakan sia-sia wahai jin, dan kalian tidak akan dihisab oleh Allah sehingga kalian berani mengganggu manusia, enggak ada kerjaan kalian? Makanya kalau seandainya manusia ya enggak ada kerjaan, cuma bengong, melamun, menghayal di warung kopi kelawasan, warung nasi kuning kelawasan, ya itu dirupiah. Karena manusia itu punya waktu, waktu yang harus dia kejar, jangan terbuang percuma, ya. Taib, enggak, tadi saya bercanda ya, nanti dipotong bahaya. Yang makan nasi kuning dirupiah aja. Enggak, maksudnya jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Taib. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya manusia diciptakan tidak sia-sia, tidak ditelantarkan, tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada tujuan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah dari mulai ayat 36 sampai 40. Ayahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan sia-sia? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah mereka dahulunya nutfah, yaitu air mani bercampur dengan sel telur yang terdiri dari maniyumna, yaitu dari air mani yang memancar. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian setelah menjadi nutfah lalu menjadi alaqah, lalu diciptakan dengan sempurna. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-unsa wal-untha. Kemudian Allah menjadikan darinya dua pasangan, ada istrinya, yang dengan dua pasangan tersebut kemudian ada anak-anak laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadir 'ala al mauta. Apakah yang seperti itu, bukankah yang seperti itu maha kuasa untuk menghidupkan yang mati agar dihisab? Artinya manusia tidak dibiarkan sia-sia. Hidup manusia itu ada tujuannya, tidak dibiarkan sia-sia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah tujuan hidup manusia? Ini salah satu prinsip dasar dari seorang muslim, bahwa manusia diciptakan tidak sia-sia, ada tujuannya. Ya, dan pembicaraan seperti ini membuat kita tidak mudah lengah, tidak mudah menyia-nyia waktu, tidak mudah terlalu gembira, tidak mudah terlena. Membicarakan ini bahwa Allah tidak menciptakan kita sia-sia, ada tujuannya. Tujuannya adalah disebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Bukan hanya sekedar mencari rezeki. Karena itu bukan yang diinginkan oleh Allah. Lihat ayat selanjutnya, ayat 57. "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, enggak. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku, tidak. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya tanpa batas, yang maha kuat dan nyata. Jadi, perhatikan, ini sekali lagi saya katakan prinsip salah seorang muslim dari apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa hidup kita enggak sia-sia, ada tujuan. Kemudian setelah tujuan itu ada pertanggungjawaban nantinya, tidak sia-sia. Maka kalau seandainya ada orang atau kita menyia-nyiakan waktu, maka ingat tujuan hidup kita. Ya. Atau kalau seandainya ada yang menyimpang dari tujuan hidup, maka ingat tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan dagangan, terlalu sibuk dengan usaha, lupa dia bahwa tujuan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang perlu diperhatikan juga yang menunjukkan secara akal bahwa manusia diciptakan tidak sia-sia. Manusia diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang kemudian dia ahli ibadah. Salat pada waktunya, bagi laki-laki di masjid, kemudian sab pertama, kemudian puasa bulan Ramadhan, kemudian berumrah, berhaji, ataupun dia berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Apakah kemudian dia ditakdirkan oleh Allah miskin misalkan? Miskin, sempit rezekinya. Ada orang sebagian yang tidak ahli ibadah, bahkan ahli maksiat, kafir, non muslim, tetapi rumahnya mewah, mobilnya bagus, istrinya cantik, anaknya bungas-bungas, kemudian dia tidak beriman, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Masuk logika kitakah kalau seandainya orang yang pertama yang miskin tadi tapi ahli ibadah, kemudian yang kaya, yang lapang tadi tapi dia tidak beriman, ahli maksiat, apakah masuk logika Allah akan membiarkannya? Masuk gak logika itu? Gak mungkin, gak masuk logika Allah membiarkannya, gak mungkin. Pasti ada hisab, pasti ada permintaan pertanggungjawaban. Nah, ini dalil dari logika akal bahwasanya Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Ya, coba perhatikan beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu. Surat Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Afana ja'alul muslimin kal mufsid kal mujrimin malakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan menjadikan orang yang berislam, masuk Islam, seperti orang yang banyak dosa, yang tidak beriman? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian ini menghukuminya? Artinya manusia itu diciptakan pasti ada tujuannya. Salah satu yang masuk logika kita bahwasanya manusia diciptakan ada tujuannya adalah bahwa manusia ada yang beriman, ada yang beramal saleh, tapi mungkin dia miskin. Sedangkan di sini ada yang kaya raya, ada yang lapang hidupnya, tapi dia kafir, non muslim, ahli maksiat. Apakah ini dibiarkan oleh Allah? Ini kan ketidakadilan. Gak mungkin Allah biarkan. Paham maksud saya? Masuk logika antum gak? Masuk akal gak? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak sia-sia. Dalil dari akal tadi seperti itu. Ya, dalil dari akalnya seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ini juga pelajaran bagi kita. Ketika penulis mengatakan Allah telah menciptakan kita Allah telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita terlantar sia-sia, maksudnya terlantar di situ maksudnya sia-sia. Ya. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita juga bahwasanya hidup di dunia bukan hanya sekedar hidup. Kita makan, kita minum, kita berpakaian, ya. Kemudian kita bergaul dengan istri, bukan. Akan tetapi hidup di dunia adalah sebagai pengumpulan bekal agar bisa selamat di akhirat. Itu perspektif seorang muslim. Sudut pandang seorang muslim adalah bagaimana hidup di dunia merupakan ladang mengumpulkan amal, pahala, bekal agar bisa selamat di akhirat. Ya, kita ini bukan binatang, makan, minum, bergaul, ya, kemudian berkembang biak, tidak ada hisab padanya, enggak. Kita ini manusia yang Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Tapi ada tujuan, Tujuan itu nantinya untuk permintaan pertanggungjawaban. Maka perkataan ini benar-benar penting, harus kita pahami baik-baik agar menjadi prinsip hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulang ya poin yang sudah saya sebutkan agar antum bisa menulisnya dengan baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika penulis tadi mengatakan dan Allah Dia tidak meninggalkan kita terlantar. Kata-kata terlantar maksudnya sia-sia. Ini harus menjadi akidah kita bahwa Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an nih sudah saya sebutkan tadi. Dalil-dalil dari Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Yaitu di antaranya surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 115 116. Dan sudah saya sebutkan di sini tadi ada turfah, ada hal yang menarik. Surat Al-Mu'minun sering dipakai oleh seorang ulama Syekhul Islam untuk apa? Meruqyah. Ya, agar menakut-nakuti jin yang masuk ke dalam manusia. Eh kalian jin, kalian ini yang diciptakan bukan untuk ini. Apa yang kalian lakukan ini sekarang kepada manusia enggak sia-sia nih. Pasti ada permintaan pertanggungjawabannya. Nanti perbuatan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Enggak takut kalian? Nah, takut dia biasanya. Itu dia. Itu satu yang sudah saya sebutkan dalilnya. Yang kedua, surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ya, bahwasanya manusia diciptakan tidak sia-sia. Begitu juga kalau ingin tambahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran yaitu innal ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring dan manusia tidak lepas dari itu. Berdiri, duduk, berbaring, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyaksikan dan memikirkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dan di bumi dan mereka mengucapkan, "Wahai Rabb kami, tiadalah yang engkau ciptakan ini sia-sia. Semuanya ada tujuannya." Ya. Semuanya ada tujuannya. Contoh misalkan, ngapain Allah menciptakan tembakau? Membuat orang nanti merokok kemudian sakit dadanya. Ngapain Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi? Padahal itu diharamkan. Ngapain Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini, iblis bahkan? Padahal itu mengajak kepada kesesatan. Maka jawabannya ayat-ayat tadi yang sudah saya sebutkan. Saya sering mengatakan, subuhat kembalikan kepada yang yakin. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, wa tudra'u fitnatus syubuhat bil yaqin. Ditahan godaan syubuhat dengan keyakinan. Yakin yaitu ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Maka kita cukup mengucapkan, ya, kalau seandainya Anda tidak bisa jawab kenapa Allah menciptakan babi, iblis yang tidak bermanfaat bagi manusia, maka kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Itu saja. Cukup. Ya, kalau seandainya tidak bisa, kita cari jawaban secara detailnya. Begitu juga dalam surat Sad, surat ke-38 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antaranya dalam keadaan sia-sia, tanpa hikmah. Mustahil. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an bahwa kita ini tidak diciptakan sia-sia. Kemudian poin yang saya sebutkan juga tujuan penciptaan kita kalau begitu apa? Yaitu beribadah kepada Allah. Dan saya tadi menyebutkan juga bahwasanya ketika mengingat ini obat tatkala terlena. Obat tatkala terlalu sibuk dengan dunia. Oh, tujuanku bukan ini. Tujuanku bukan di sini. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang perumpamaan dunia. Mali wali dunia, Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Aku bagaikan seorang pengembara bernaung di bawah pohon. Masuk akal enggak? Orang pengembara di bawah pohon bangun istana di situ. Enggak masuk akal kan? Karena bukan tujuannya. Tujuannya negeri akhirat. Semestinya dia bangun istana di sana. Ini dia akan tinggal ini. Pohon ini akan dia tinggal. Cuma sementara. Enggak masuk akal. Ya? Ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Ana karakibin astadhillu tahta syajarah thumma aqumu warah. Aku bernaung sebentar di bawah pohon mengumpulkan bekal, mengumpulkan kekuatan agar bisa menjanjikan perjalanan ke tujuan aslinya. Lalu aku bangun, kemudian aku pergi ke sana. Enggak masuk akal. Nah, ini. Makanya saya sebutkan membicarakan seperti ini obat untuk hati yang sering lalai, yang sering meremehkan maksiat, melanggar kewajiban, ya, demi dunia yang dia tinggal. Padahal kita ini diciptakan tidak sia-sia. Ada tujuan dan ada permintaan pertanggungjawaban. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan baik-baik yang sudah saya sebutkan juga tadi adalah bahwa dalil secara logika. Siapa yang bisa ngulang? Bahwa Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Mudah tadi. Nah, dia bisa ngulang? Allah enggak menciptakan kita sia-sia. Secara akal kita bisa pikirkan itu. Nah, Mas Wahyu biasanya. Mas, sebut Mas. Exactly, zakalah ya. Itulah kenapa beliau saya jadikan kepala sekretariat Intan Ilmu. Beliau begitu-begitu bisa memahami apa yang saya sebutkan. Ya, secara logika begitu. Gak mungkin orang kafir kaya raya dibiarkan oleh Allah di akhirat. Sedangkan yang miskin tapi beriman dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberikan pahala, tidak ada hisab. Gak mungkin. Logikanya pasti ada hisab, permintaan pertanggungjawaban. Nah, itu menunjukkan secara logika bahwasanya beliau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak sia-sia, dan ini menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalil-dalil yang lain bahwa ada perbandingan tadi. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 21. Ahasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum aw mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa kami jadikan seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Apakah mungkin disamakan orang yang dosa di dunia dengan orang yang beramal saleh? Mungkin disamakan dalam kehidupan dia, dalam kematian dia? Ini adalah hukum yang buruk. Berarti Allah tidak sempurna kalau begitu, kalau disamakan, kalau tidak ada hisab. Nah, ini secara logika seperti itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan bar arsala ilaina rasulan, tetapi mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa yang enggak bawa kitab, bawa enggak bawa matan? Angkat tangan, Pak. Angkat tangan yang enggak bawa. Baik. Saya berharap, sangat berharap kalau enggak ada yang sudah dicetak di fotokopi dan panitia menyediakan. Dan ini disediakan, buku ini adalah yang menyediakannya umur kedua baginya. Umur kedua. Apabila Anda mati, Anda mati. Umur 60-70 tahun, selesai, terputus amal. Tapi dengan menyediakan buku ini, mungkin buku ini akan bermanfaat bagi yang diberikan, diberikan lagi kepada anaknya, cucunya, cicitnya, terus. Ini namanya umur kedua. ya, maka mohon disediakan. Karena saya akan sangat konsen dengan kitab saya, dengan matan ini. Tetapi mengutus kepada kita seorang rasul, maksudnya apa para ikhwah? Karena Allah menciptakan kita tidak sia-sia, maka Allah mengutus kita seorang rasul. Karena Allah menciptakan kita tidak sia-sia, yaitu tujuannya untuk ibadah, maka Allah mengutus kita, mengutus kepada kita seorang rasul. Seorang rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya satu, ibadah tidak boleh taklid, tidak boleh hanya membeo, harus dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hanya mengikuti saja tanpa mengetahui dalilnya. Karena fungsi tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk diikuti. Satu. Ya. Yang kedua, ibadah itu jenisnya tauqifiyah. Jenisnya tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tidak ada akal masuk di dalamnya. Kenapa kentut kemudian yang dibasuh muka? Kenapa capek-capek mengumpulkan harta lalu dikeluarkan 2,5% setelah terkumpul syarat-syaratnya sampai nisab dan melalui satu haul? Tidak ada masuk logika di dalamnya, enggak ada. Ibadah tauqifiyah itu poin yang kedua, ya. Ini harus kita jadikan akidah, keyakinan bahwa ketika penulis mengatakan bal arsala ilaina rasulan, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Ngajari kita bagaimana mewujudkan tujuan hidup kita tadi. Tujuan penciptaan kita, yang Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Tujuan penciptaan kita tadi apa? Agar beribadah kepada Allah. Ibadah tidak mungkin dilakukan tanpa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah yang paling agung misalkan salat. Amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat, nanti pada hari kiamat. Salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, hadis riwayat Bukhari. Begitu juga kalau berbicara sholat, maka berbicara tentang syarat sahnya sholat, yaitu wudu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumtum ila shalah fa asbighil wudu." Jika kalian ingin mengerjakan sholat, maka berwudulah dengan sempurna. Bagaimana wudu sempurna kalau kita tidak belajar? Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya satu, untuk mewujudkan tujuan penciptaan kita, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beribadah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ibadah itu jenisnya tauqifiyah, yang artinya tidak masuk akal di dalamnya, tidak ada perasaan di dalamnya. Enggak boleh kayaknya ini baik nih. Enggak ada itu dalam ibadah. Pinanya baik, malam tahun baru berkumpulan, maulah majlis ilmu malam tahun baru atau malam Natal, ini tidak benar. Kenapa? Karena ibadah tidak masuk akal di dalamnya. Ibadah murni tauqif, datang dari Allah dengan Al-Quran, datang dari Rasulullah dengan hadisnya, kita hanya sekedar mengikutinya. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika penulis mengatakan bahwa tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kita seorang rasul. Dan yang ketiga, poin yang ketiga ketika berbicara masalah ini, rasul yang diutus kepada manusia fungsinya adalah sebagai penegak hujah nanti di akhirat. Artinya orang tidak bisa mengelak ketika Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dia. Enggak bisa mengelak. Kenapa kamu tidak beriman? Oh, enggak ada rasulnya, enggak ada kitabnya. Oh, sudah kami utus rasulnya. Sudah ada kitabnya kami turunkan. Nah, itu namanya penegak hujah. Ya. Ini fungsi yang ketiga ketika kita berbicara bahwasanya Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Fungsinya adalah rasul tersebut sebagai penegak hujah. Dalilnya apa? Para ulama yang dirahmati oleh Allah, surat Fatir ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada dari sebuah umat pun yang lepas dari seorang rasul pemberi peringatan. Ada pastinya. Kenapa demikian para ikhwah? Kalau ada umat manusia yang tidak ada rasulnya, dia lepas dari dosa. Allah tidak membalimi manusia. Misalkan ya, ada daerah mana paling pedalaman mana di dunia ini? Hotel Amazon, hutan Amazon. Hutan Amazon di mana tuh pokoknya? Dia tidak masuk internet, tidak ada TV, tidak ada mendengar radio, pokoknya hidupnya di situ. Dia tidak pernah mendengar yang namanya agama Islam, tidak pernah mendengar yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksanya. Kenapa? Karena belum ada hujjah yang Allah tegakkan pada orang tersebut. Paham ini para ikhwan? Ya, belum ada rasul yang diutus yang mereka dengar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa. Tidak akan menyiksa mereka sampai kami utus seorang rasul. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 15. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Itu poin ketiga dari ketika membicarakan Allah, akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain juga surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum." Sesungguhnya kami telah utus kepada engkau, kepada kalian wahai umat Islam, rasulan, seorang rasul sebagai saksi bagi kalian. Apa maksudnya sebagai saksi? Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi untuk kita. Ketika Allah bertanya, ya, kenapa kalian tidak mengerjakan ini? Bukankah ada rasul yang sudah kami utus? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, kami bersaksi. Sudah kami sampaikan." Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keempat, ketika membicarakan bahwa Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu menunjukkan bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu tambahan, tidak perlu renovasi, inovasi. Ya, tidak perlu. Terasi enggak perlu. Dalam agama. Ya, sudah sempurna. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang artinya hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kusempurnakan atas kalian nikmat-Ku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah." Maka barang siapa yang menaatinya, menaati rasul tadi, niscaya akan masuk surga. Para ikhwah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jalan ke surga adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. kecuali jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah. Dan jalannya cuma satu, tidak berbilang. Jalan kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Makanya kalau ada orang mengatakan, ya sudahlah, kelompok-kelompok yang ada dalam agama Islam itu kan seperti kita masuk ke dealer motor. Ada yang mau beli Suzuki, ada yang mau beli Yamaha, ada yang mau beli Honda, ada yang mau beli ini. Sama semuanya kan sepeda motor, sama. Enggak. Memang agama sepeda motor, dealer. Enggak. Agama itu jalan yang lurus, yang benar cuma satu, yang ditunjuki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Satu saja, sirati, satu jalanku yang lurus, ikutilah. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Ikuti. Ya. Ini poin pertama ketika kita membicarakan faman ata'ahu dakhala jannah. Siapa yang masuk ke dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya dia masuk surga. Berarti jalan satu-satunya untuk masuk surga hanya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, Majusi, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka wajib harus taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Faman ata'ahu dakhala jannah. Maka barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya dia masuk surga. Tadi poin pertama dalam pesan atau penggalan matan ini yaitu bahwa jalan kebenaran cuma satu, yaitu jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akidah. Akidah seorang muslim tidak boleh goyah. Ya. Kebenaran wahid, satu, la yata'addad, tidak berbilang. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak ada jalan yang lain. Bahkan saya sebutkan dari sebelum azan, kalau ada Yahudi Nasrani yang mengaku beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, maka ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadu min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Artinya, tidaklah seorang dari umat ini, baik dia Yahudi Nasrani, kemudian dia mendengarku, kemudian dia mati dan belum beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Ya, penghuni neraka. Nah, ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Khidir, kemudian membawa syariat baru, membawa ajaran baru belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan semenjak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan kebenaran menuju Allah cuma satu. Nabi Khidir kalau ada sekarang harus mengikuti jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikutiku. Kecuali hanya mengikutiku. Nah, ini para ikhwan. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya siapa yang masuk yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia masuk surga, yaitu di antaranya dalil surah An-Nisa ayat 13. Surat ke-4 ayat 13. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan yang agung. Kemudian juga dalil dari hadis Rasul di riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Yang enggan adalah man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku niscaya dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku itulah orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa man asahu dakhalal nar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka niscaya masuk ke dalam neraka. Secara umum seperti itu. Siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka niscaya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat An-Nisa ayat 14. Wa man ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah, hukum Allah, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya dan baginya siksa yang pedih. Nah, ini para ikhwan. Itu akidah, tidak boleh kita lepas. Yang taat Rasul surga, yang bermaksiat kepada Rasul neraka. Itu akidah itu. Tidak boleh kita lalai di dalamnya. Taib. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik wa fiik. Saya bekerja di suatu instansi yang mengharuskan saya untuk menjadi peserta BPJS. Bagaimana hukumnya apabila saya menerima bonus yang bersumber dari BPJS? BPJS ada dua macam. Ada yang masih menerapkan kalau seandainya terlambat itu bayar, maka ini yang diharamkan. Kalau seandainya tidak terlambat tidak bayar, kalau seandainya terlambat tidak bayar maka niscaya diperbolehkan, ya. Adapun kalau seandainya si fulan ini bekerja dalam sebuah kantor yang pegawai kantor tersebut semuanya diwajibkan untuk ikut BPJS, maka dia tidak bisa keluar, maka niscaya dia lakukan itu mengikuti BPJS, tapi lebih baik dia tinggalkan kalau seandainya di dalamnya masih terdapat unsur riba. Artinya kalau seandainya dia berobat ke rumah sakit, maka pakailah uang dia tanpa harus memakai BPJS-nya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapankah makmum membaca Al-Fatihah kalau sedang melaksanakan sholat wajib? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makmum tidak membaca sama sekali, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwa, dan ini pendapat jumhur, ini pendapat kuat. Pendapat yang kedua yaitu bahwa makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat apapun, mau sholat yang wajib, sholat sunnah, mau sholat yang jahriyah dikeraskan suara imamnya, atau sirriyah dipelankan suara imamnya, tetap membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama, dan mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah dirinci. Apabila imamnya membaca surat dengan suara yang keras dalam salat-salat yang dengan suara yang keras, maka sang makmum diam mendengarkan. Sang makmum diam mendengarkan. Apabila membaca imam membaca dengan suara yang lirih Al-Fatihahnya, maka sang makmum membaca. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma li unaza'u fil Qur'an?" Kenapa bacaanku di dalam Al-Qur'an ditanding? Artinya sahabat-sahabat yang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah di belakang beliau. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Fantahan nas min qira'atihi illa surat Al-Fatihah." Lalu manusia berhenti membaca di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena takut menandingi bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali surat Al-Fatihah. Lalu kemudian setelah beberapa lama, akhirnya para sahabat pun tidak membaca sampai surah Al-Fatihah. Nah, ini adalah ini terjadi ketika imam membaca bacaan dalam sholatnya dengan suara yang keras. Dan pendapat yang ketiga yang diambil, wallahu a'lam. Siapa ingin mengambil pendapat jumhur, yaitu membaca Al-Fatihah bagaimanapun, maka itu hak dia. Dan itu pendapat kuat, tetapi lebih kuat tadi pendapat yang ketiga, wallahu a'lam. Apa hukum mencukur jenggot? Haram. Mencukur jenggot haram. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ihfush shawarib wa a'ful liha. Tipiskan kumis dan biarkan jenggot. Dalam riwayat yang lain, awfirul liha, lebatkan jenggot. Dan itu semua perintah. Dalam riwayat yang lain, u'ful liha, panjangkan jenggot. Dan Nabi Muhammad SAW belum pernah beliau mengambil dari jenggotnya, apalagi sampai mencukurnya, apalagi sampai membuatnya macam-macam. Kalau di Arab itu ada namanya bentuknya shakshuka. Shakshuka itu kalau jenggotnya tebal gitu, tapi kemudian dilarap habis, kemudian dibuat kayak Mr. Ming gitu ya. Dulu ulun waktu SD masih ingat Mr. Ming gitu. Ya pokoknya yang seperti itulah, dibuat-buat ya sehingga terlihat ada bentuknya. Nah, kayak ini diharamkan, apalagi sampai menghabiskan seluruhnya, diharamkan. Kenapa? Karena berhadapan dengan perintah wajib dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berwudu dengan menggunakan bejana, gayung dan semisalnya? Boleh. Kalau seandainya yang ditakutkan adalah airnya musta'mal, airnya terpakai, maka jawabannya pendapat yang lebih kuat bahwasanya air musta'mal boleh digunakan untuk berwudu. Belum ada dalil kuat bahwasanya air musta'mal diharamkan untuk berwudu atau menjadikan wudunya tidak sah. Tidak ada dalil kuat akan hal itu. Wallahu a'lam. Bolehkah berwudu di dalam WC atau kamar mandi? Boleh. Tidak ada larangan. Ya, kalau seandainya kita di dalam berwudu membaca bismillah dan itu di dalam kamar mandi, boleh. Yang dilarang adalah ketika kita ingin buang hajat, itu dilarang berzikir kepada Allah. Adapun di dalam kamar mandi tidak mengapa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah wudhu seseorang yang tidak mengucap bismillah. Sebagian ulama ada yang menghasankan hadis ini. Maka karena hadis ini begitu kuat sampai mengatakan tidak sah, maka kita mengucapkan bismillah ketika berwudu di awal wudu, meskipun itu di dalam kamar mandi. Tentunya tidak dengan suara yang keras-keras, bismillah. Ya, bismillah biasa ini. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah menciptakan dunia tidak sia-sia, tapi seberapakah nilai dunia bagi Allah? Maka tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dunia ini. Dan saya tahu tujuan dari pertanyaan ini. Kalau seandainya tidak ada nilainya, lalu untuk apa Allah ciptakan? Maka jawabannya kembali kepada dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kehidupan kematian agar Allah menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Itu fungsi dunia. Ya, di dalam ayat surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Sungguh orang-orang sebelum mereka telah kami uji agar terlihat siapa yang benar-benar dan siapa yang berdusta. Allahu a'lam. Bolehkah bertoleransi dalam hal akidah? Maksudnya, bolehkah mengambil ilmu dari ustaz yang menyimpang akidahnya, misal pada perkara akidah kepada ulil amri, namun secara umum pemahamannya mengikuti salaf? Maka jawabannya tidak. Yang keliru dalam perkara bermuamalah dengan pemerintah, maka ini adalah bibit-bibit dari pemikiran khawarij, bibit-bibitnya yang keliru di dalam bermuamalah dengan pemerintah. Ya, seperti misalkan mengatakan pemerintah yang Indonesia tauhid, tidak berhukum kepada hukum Islam, maka disebut tauhid. Padahal di sana ada perincian-perincian disebutkan oleh para ulama. Dia begitu saja menyebutkan tauhid, kafir, rakyat yang di bawahnya yang setuju dengan kepemimpinannya pun ikut kafir. Ini hasil dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang tentang akidah bermuamalah kepada pemerintah. Ya. Sedangkan sudah ada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana berhubungan dengan pemerintah. Allahu a'lam. Masih banyak ustaz-ustaz yang baik, bagus ilmunya dan juga metode beragamanya. Jangan mencari ustaz-ustaz yang kira-kira menghantarkan kita kepada syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam agama. Bagaimana menasihati orang keras kepala? Terus nasihati dan didoakan. Saya tidak terlalu excited dengan pertanyaan seperti itu. Antum harus tahu, jangan banyak nanya yang kayak begitu sama saya. Bagaimana menasihati? Bagaimana sikap? Enggak terlalu excited, enggak terlalu terpengaruh untuk menjawab. Karena jawabannya nasihati, sabar, doa, usaha. Enggak ada yang lain. Ya. Tidak bisa mengatur retorika kata-kata sehingga orang nangis, terenyuh, enggak bisa. Tanya hukum, tanya dalil. Nah, itu menarik bagi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kesehatan buat antum. Amin. Semoga yang mendoakan juga. Saya mau nanya, saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Banjarmasin. Pada pekerjaan saya, khususnya bagian saya tidak pernah berurusan dengan leasing. Namun orang-orang leasing sering datang ke saya untuk meminta data-data. Kemudian dia mentraktir saya makan dan memberikan hadiah. Apa hukumnya saya menerima tawaran makan dan hadiah dari leasing tersebut? Jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya bisa diringkas, enggak perlu antum cerita. Saya bekerja di perusahaan otomotif. Mau perusahaan otomotif, perusahaan lokomotif, bukan urusan saya. Ya, tanya ustaz, apa hukumnya seorang pekerja dibawa makan oleh kolega kantor? Nah, itu pertanyaan, enggak usah cerita. Itu adab dalam bertanya. Ya, adab dalam bertanya, bertanyalah, jangan bercerita. Ya, maka jawabannya haram. Ini hukum nih, saya setuju. Suka. Kenapa? Kenapa haram? Karena itu berarti hadiah para pekerja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal ummal ghulul. Hadiah para pekerja itu adalah seperti harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, dan itu dosa besar. Seorang perawat kemudian mendapatkan tips dari pasiennya atau keluarga pasiennya, haram. Seorang guru mendapatkan hadiah dari muridnya, wali muridnya, karena keguruannya, haram. Kenapa? Karena coba kalau seandainya dia bukan guru, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Rasulullah SAW, afala jalasa bi baiti abi? Coba dia duduk di rumah orang tuanya, bukan pekerja, mana mungkin dia akan diberi. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi, apakah mengajak atau mahabui kawan supaya cepat menikah adalah bagian dari dakwah? Mahabui? Siapa mahabui? Barakallahu fiik wa fiik barak. Maka jawabannya yang jelas ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan berapa banyak yang ditimbulkan kebaikan dari menikah? Menjaga pandangan, menjaga kemaluan, melampiaskan syahwat, mendapatkan anak, ya. Kemudian juga mendatangkan rezeki, banyak faedah-faedah menikah. Ya. Maka habui aja. Biar menikah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.